dengan sebuah dabbah, ya, binatang yang kemarin disebutkan ukurannya di bawah al-baghl. Baghl itu peranakan dari keledai dan kuda, ya, namun lebih besar daripada himar, keledai, yang disebut dengan al-buraq. Sampai kemarin kita pada pembahasan terakhir, ketika beliau sampai atau mencapai langit, lapisan langit yang kedua. Jadi sekali lagi, langit itu berlapis-lapis hingga lapis yang ketujuh. Dan hadis ini, hadis Isra dan Mi'raj ini, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya langit itu memiliki jasad, langit itu memiliki bentuk, ya, bukan seperti anggapan orang-orang, ya, ilmuwan barat, ya, atau yang naam meyakini bahwasanya langit itu hanya sekedar ruang kosong di atas bumi, atau disebut dengan ruang angkasa atau yang semisalnya. Maka di sini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya langit itu memiliki jasad, memiliki bentuk, ya, hingga lapis yang ke-7. Dan di setiap langit, di setiap lapisan langit terdapat malaikat penjaga, sehingga tidak setiap orang, tidak setiap hamba Allah, makhluk Allah diizinkan untuk melewati lapisan langit tersebut. Bahkan Jibril alaihissalam, malaikat yang paling mulia, pemimpin para malaikat, setiap dia naik ke lapisan langit yang berikutnya, selalu, ya, mengetok pintu langit, ya, mengetuk pintu langit untuk meminta izin dibukakan oleh malaikat penjaga lapisan langit tersebut. Kita lanjutkan. Thumma araja bihi Jibril, qala syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, thumma araja bihi Jibril alaihi salam ila as-sama'i ats-tsaniyah fastaftaha. Kemudian Jibril membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju ke lapisan langit yang kedua. Kalau di lapisan langit yang pertama kemarin bertemu dengan siapa? Dengan Nabi Adam alaihissalam, ya, ruh beliau. Dan dikisahkan bahasanya Nabi Adam di samping atau di sisi kanannya terdapat arwah, ruh-ruh anak cucu keturunan beliau yang suada, ahlul jannah. Maka setiap melihat ke sisi kanan beliau gembira dan tertawa. Adapun sebaliknya ketika melihat ke sisi kiri beliau, yang di sana terdapat arwahul ashqiya, ruh-ruhnya anak cucu keturunan beliau yang ashqiya, orang-orang yang celaka, yaitu para penghuni an-nar, neraka. Maka beliau ketika setiap kali melihat ke sisi kiri beliau sedih dan menangis. Maka di langit yang kedua ini, di lapisan langit yang kedua ini, ketika sampai di pintunya, fastaftaha, maka Jibril kembali lagi meminta izin untuk dibukakan. Ya. Prosesnya seperti ketika kemarin di lapisan langit yang pertama. Ya. Makanya di sini disebutkan ila akhir. Di situ adalah singkatan hamzah, ya. Hamzah di bawah dibaca dengan kasroh, kemudian lam, kemudian ho, itu singkatan dari ila akhir, ya, sampai akhir kisah, yaitu kisah ketika Jibril meminta izin untuk dibukakan. Prosesnya sama, ya. Yaitu ketika meminta dibukakan, maka penjaga lapisan langit, malaikat penjaga lapisan langit tersebut bertanya, man hadza, siapa ini? Maka Jibril menjawab, Jibril, qila wa man ma'ak. Kemudian malaikat tadi bertanya lagi, siapa yang bersama engkau? Qala, maka Jibril menjawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam qila, kemudian bertanya lagi si malaikat penjaga tadi, qila wa qad ursila ilaihi, apakah dia sudah diutus sebagai seorang nabi dan rasul? Maka Jibril menjawab na'am, iya sudah. Qila, maka malaikat penjaga tadi menyatakan marhaban bihi wa ni'mal maji ja'a fa fataha lahu. Maka si malaikat tadi mengucapkan marhaban bihi, selamat datang, sebaik-baik orang yang datang, ya. Demikian pujian bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berita diutusnya Rasulullah alaihi salatu wasallam sebagai seorang nabi dan rasul itu berita yang masyhur, maklum di kalangan para malaikat, ya. Tapi tidak semua malaikat tahu kapan beliau diutus sebagai seorang nabi atau rasul, ya. Oleh karena itu dia bertanya kepada Jibril, apakah dia sudah diutus sebagai seorang nabi dan rasul? Karena memang Jibril adalah yang ditugasi Allah untuk menyampaikan wahyu. Maka Jibril menjawab na'am. Demikian seterusnya, di setiap lapisan langit terjadi percakapan yang semisal ini. Baik, kita lanjutkan. Fawajada fiha Yahya wa Isa alaihimas salatu wassalam. Di lapisan langit yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati dua orang nabi, yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihimas salatu wassalam. Wahuma ibna al-khalah. Dan keduanya adalah sepupu, ya. Nabi Yahya dan Nabi Isa adalah sepupuan, ya. Kullu wahidin minhuma ibnu khalatil akhar. Yang satu adalah sepupu dari yang lain. Tapi di sini disebutkan ibnu khalah. Khalah itu adalah saudara perempuan dari ibu. Ya. Saudara perempuan dari ibu, karena di bangsa Arab, ya, di urfnya orang Arab dibedakan mana yang saudara ayah dan mana yang saudara ibu. Kalau saudara ayah laki-laki disebut dengan am, saudara perempuan dari ayah disebut dengan ammah, saudara laki-laki ibu disebut dengan khal, adapun saudara perempuan ibu disebut dengan khalah. Maka Yahya dan Isa ini adalah masing-masingnya anak dari saudara perempuan ibunya. Jadi anak bibi dari pihak ibu. Nah, faqala Jibril, maka Jibril berkata, hadhani Yahya wa Isa fasallama alaihima. Menunjukkan kepada Nabi, ini adalah Nabi Yahya, ya, menunjukkan atau mengatakan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, ini adalah Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ini adalah Yahya dan Isa, fasallama alaihima. Maka Jibril mengucapkan salam kepada keduanya. Fasallama alaihima. Maka Rasulullah pun ikut mengucapkan salam kepada keduanya. Jadi sekali lagi, itu bukan salah ketik. Fasallama alaihima, koma, kemudian diikuti fasallama alaihima. Itu tidak salah ketik, ya. Cetakannya benar, tapi yang dimaksud yang pertama adalah Jibril menyampaikan salam terlebih dahulu, fasallama alaihima, kemudian diikuti oleh Rasulullah, fasallama alaihima, faraddas salama wa qala. Maka keduanya pun, Yahya dan Isa, mengucapkan salam atau membalas salam Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa qala marhaban bil akhil as-salih wan nabiy salih. Selamat datang saudaraku yang saleh dan seorang nabi yang saleh. Pujian dari keduanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma araja bihi Jibril ila as-sama'i tsalitsah. Demikian peristiwa yang beliau alami di lapisan langit yang kedua. Kemudian setelah itu Jibril mengajak beliau lagi, beliau naik lagi ke lapisan langit yang ketiga. Fastaftaha, kemudian meminta izin untuk dibukakan, Ya, sama kisahnya seperti di langit yang pertama dan kedua. Ya, setiap naik ke lapisan langit yang berikutnya meminta izin untuk dibukakan. Fawajada fiha Yusufa alaihi salatu wassalam. Di lapisan langit yang ketiga mendapati Nabi Yusuf. Mendapati Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Faqala Jibril, maka Jibril berkata, hadha Yusuf. Fasallama alaihi. Ini adalah Yusuf. Kemudian Jibril mengucapkan salam terlebih dahulu, baru kemudian disusul oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Faraddas salam, maka Yusuf pun membalas salam beliau. Wa qala marhaban bil akhi salih wan nabiyyi salih. Sama ya, ucapan selamat datang dari Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam kepada Nabi Muhammad, sekaligus pujian bagi beliau. Selamat datang saudaraku yang saleh, seorang nabi yang saleh. Tsumma araja bihi Jibril ila sama'ir rabi'ah. Kemudian setelah itu naik lagi ke langit yang keempat, fastaftaha, kemudian minta izin dibukakan, sama. Fawajada fiha Idris sallallahu alaihi wasallam. Di langit yang keempat mendapati Idris, ya, alaihi salam. Faqala Jibril, hadha Idris, fasallama alaihi, faradda salama. Sama, Jibril mengucapkan salam dulu, kemudian Nabi Muhammad, baru Idris membalas salam. Waqala marhaban bil akhi salih wan nabiyyi salih. Sama, ucapan selamat datang bagi Nabi Muhammad, ya, alaihi salatu wassalam. Selamat datang saudara yang soleh dan seorang nabi yang soleh. Thumma araja bihi Jibril ila sama'il khamisah. Kemudian naik ke langit yang kelima. Fastaftaha. Fawajada fiha Harun bin Imran akha Musa. Di sini beliau mendapati ada Nabi Harun bin Imran, saudaranya Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Faqala Jibril, hadha Harun, fasallama alaihi, faradda alaihi salam. Waqala marhaban bil akhi salih wan nabiyyi salih. Sama ya. Thumma araja bihi Jibril ila sama'i sadisah, fastaftaha, kemudian naik ke langit yang keenam. Fawajada fiha Musa. Di sini agak berbeda kisahnya nanti ya, ada tambahannya. Fawajada fiha Musa sallallahu alaihi wasallam. Di sini mendapati Nabi Musa. Faqala Jibril, maka Jibril berkata, hadza Musa, ini Nabi Musa. Fasallama alaihi, faradda alaihi salam. Wa qala marhaban bil akhi salih wan nabiyyi salih. Falamma tajawazahu baka Musa. Ya, di sini ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam hendak pergi meninggalkan Nabi Musa di lapisan langit yang keenam ini, tiba-tiba Musa menangis. Ya. Tiba-tiba Musa menangis. Faqila lahu, maka ditanyakan kepada Musa, ma yubkika, apa yang membuatmu menangis? Qala, maka Musa menjawab, abki li anna gulaman buitha ba'di yadakhulul jannata min ummatihi aktharu mimman yadakhuluha min ummati. Aku menangis karena telah diutus, ya, seorang pemuda diutus sebagai seorang nabi dan rasul setelahku. Karena memang Nabi Muhammad, ya, jauh setelah masanya Nabi Musa. Aku menangis karena ada seorang pemuda yang diutus setelahku, yadkhulul jannah min ummatihi, dan akan masuk ke dalam jannah dari umatnya, aktsaru mimman yadkhuluha min ummati, lebih banyak daripada jumlah umatku yang masuk ke dalam jannah, ke dalam surga. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam diberikan Allah keutamaan berupa umatnya. Umat beliau adalah umat yang paling banyak masuk ke dalam jannah, ya, melebihi umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lalu kenapa Musa menangis? Ya. Ya, apakah Musa menangis karena ya, alasannya apa? Di sini dijelaskan fakana buka'u Musa hazanan ala ma fata ummatahu minal fadail la hasadan li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Catatan yang sangat penting agar jangan sampai kita berprasangka buruk kepada para nabi dan rasul. Ya. Di sini dijelaskan menangisnya Nabi Musa adalah karena beliau bersedih. Bersedih karena umatnya tidak bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang didapatkan oleh keutamaan yang didapatkan oleh umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. La hasadan li ummati Muhammad, bukan karena hasad. Menangisnya bukan karena didasari karena sikap hasad. Ya, hasad itu adalah karahatu husulin ni'mah lil ghair. Perhatikan ya di sini perbedaan antara hasad dengan hazan. Ya, hasad dan hazan. Kalau hasad itu karahatu husulin ni'mah lil ghair. Ini definisi yang terdapat banyak definisi hasad disebutkan oleh para ulama, tapi ini adalah definisi yang na'am, yang rajih, yang kuat ya. Bahasanya hasad itu ketika seseorang membenci orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menyebutkan definisinya adalah tamanni zawalin nikmah anil ghair. Menginginkan nikmat yang didapatkan orang lain itu hilang. Ya, ketika seorang melihat ada orang lain mendapatkan nikmat dari Allah, dia menginginkan nikmat itu hilang dari orang tadi. Ya. Tapi yang lebih tepat definisinya adalah karahatu husulin nikmah lil ghair. Ketika seorang tidak suka, jadi sekedar tidak suka, walaupun dia tidak berharap nikmat itu pergi dari orang tadi. Ya. Dia tidak berharap ya, nikmat itu hilang dari orang lain tadi. Ya. Sekedar ada rasa tidak suka, ya, karoha, ketika orang lain mendapatkan nikmat, maka itu adalah hasad. Ya. Maka kita harus berhati-hati, hasad termasuk dosa besar. Ketika kita mendapati saudara kita mendapatkan nikmat dari Allah, baik berupa nikmat duniawiyah atau diniyah, nikmat yang sifatnya duniawi, atau nikmat ukhrawi, ya, nikmat agama, nikmat hidayah dan semisalnya, jangan sampai kita timbul rasa hasad, berbahaya. Ya. Justru sikap seorang mukmin adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai mencintai atau menyukai bagi saudaranya apa yang dia sukai bagi dirinya sendiri. Sebagaimana dia suka, dia senang jika dirinya mendapatkan nikmat, maka ketika melihat saudaranya yang lain mendapatkan nikmat, dia juga harus senang. Demikian sikap seorang mukmin. Ya. Tidak ada sama sekali rasa tidak suka ketika orang lain, saudaranya mendapatkan nikmat. Ya. Justru didoakan saudaranya, semoga nikmat itu berbarokah, mendapatkan barokah dari Allah. Semoga dia bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya, bukan malah tidak suka, bukan malah membenci. Maka di sini menangisnya Nabi Musa bukan karena hasad kepada Nabi Muhammad, bukan karena beliau membenci keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, tapi hanya sekedar bersedih hati. Ya, kenapa ya bersedih hati umatnya tidak bisa mendapatkan keutamaan seperti umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang ini yang seperti ini disebut dengan ghibtah ya. Ghibtah. Ghibtah tidak dilarang di dalam agama. Yang dilarang adalah hasad. Ya. Naam. Tsumma araja bihi Jibril ila as-sama'is sabi'ah. Kemudian Jibril naik lagi bersama Rasulullah ke langit yang ketujuh. Fawajada fiha Ibrahim Khalilar Rahman. Di lapisan langit yang ketujuh itu mendapati ada Nabi Ibrahim Khalilur Rahman sallallahu alaihi wasallam. Faqala Jibril, Khalilur Rahman itu julukan bagi Nabi Ibrahim, ya. Faqala Jibril, maka Jibril berkata, hadza abuka Ibrahim fasallam alaihi. Beliau ini adalah ayahmu, ya. Karena memang Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasallam adalah anak cucu keturunan dari Nabi Ibrahim, ya. Karena Nabi Ibrahim memiliki dua putra, Ismail dan Ishak, dan Nabi Muhammad berasal dari keturunannya Nabi Ismail alaihi salatu wasallam. Fa sallama alaihi faradda alaihi salam wa qala, maka Nabi Ibrahim berkata, marhaban bil ibni salih, selamat datang putraku yang saleh. Wan Nabi saleh, dan seorang nabi yang saleh. Wa inna ma tafa Jibril bi Rasulillah, ya. Ala haula'il anbiya takriman lahu wa idharan li syarafihi wa fadlihi. Kenapa sih Jibril kok mengajak beliau, mengajak Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam bertemu dengan para nabi di setiap lapisan langit, ya. Di sini disebutkan Jibril melakukan hal itu adalah untuk takriman lahu, sebagai bentuk pemuliaan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, dan untuk menunjukkan kemuliaan dan keutamaan beliau. Wa kana Ibrahim al-Khalil musnidan dhahrahu ilal baitil ma'mur fis sama'is sabi'ah alladhi yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 minal malaikah. Ketika berjumpa dengan Nabi Ibrahim di lapisan langit yang ketujuh, dalam keadaan Nabi Ibrahim sedang menyandarkan punggungnya di Al-Baitul Ma'mur, ya, Al-Bait Al-Ma'mur, sebuah tempat, ya, di langit yang ketujuh, di lapisan langit yang ketujuh, yang mana alladhi yadkhuluhu kulla yaumin, yang setiap harinya 70,000 minal malaikah, 70,000 malaikat masuk ke dalam Al-Baitul Ma'mur tersebut, tempat di mana para malaikat beribadah di langit yang ketujuh. Setiap harinya 70,000 malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur tadi. Yata'abbaduna wa yusalluna thumma yakhrujuna wa la ya'udun. Setiap harinya 70,000 malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur tadi, beribadah, salat, ya, di dalamnya. Thumma yakhrujun, kemudian keluar dari Baitul Ma'mur, wa la ya'udun, dan tidak akan kembali lagi selama-lamanya. Jadi setiap hari ada 70,000 malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur, beribadah di sana, sholat, ya. Kemudian keluar, besoknya lagi datang 70,000 lagi. Demikian seterusnya. Dan yang sudah keluar tidak masuk lagi. Jadi bisa antum bayangkan berapa jumlah malaikat, ya. Oleh karena itu disebutkan dalam surat Al-Muddatsir, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Dan tidak ada yang tahu berapa jumlah pasukan Rabbmu, ya, yaitu jumlah para malaikat, illahu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu berapa banyak jumlah malaikat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, saking banyaknya. Fil yaumi tsani ya'ti ghairuhum minal malaikah alladhina la yuhsihim illallah. Ya, di hari yang kedua datang lagi malaikat yang lain masuk ke dalam Baitul Ma'mur tadi. Setiap hari masuk 70,000. Summa rafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sidratil muntaha faghashiyaha min amrillahi minal baha' wal husn ma ghashiyaha hatta la yastati'u ahadun an yasifaha min husniha. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam naik lagi ke sidratil muntaha. Kemudian beliau dilingkupi, ya, dengan perintah dari Allah, diliputi Tempat itu diliputi dengan keagungan dan keindahan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mensifati bagaimana betapa indahnya tempat itu. Ya, Sidratul Muntaha. Thumma faradallahu alaihi salatu alaihi as-salata. Ya, jadi itu, di tempat itulah Sidratul Muntaha, Rasulullah alaihi salatu wassalam diajak bicara langsung oleh Rabbuna Tabaraka wa ta'ala. Diajak bicara langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma faradallahu alaihi as-salah. Kemudian diwajibkan baginya, ya, Allah sampaikan di ketika itu kewajiban salat. Perintah salat. Khamsina salatan. Yang awalnya diwajibkan bagi beliau dan umatnya 50 salat sehari semalam. Jadi perintah awalnya adalah 50 waktu. Salat sebanyak 50 kali sehari semalam, kulla yaumin wa lailah. Setiap hari, sehari dan semalam. Faradhiya. Maka Rasulullah ridho menerima perintah tersebut. Bidzalika wasallama tsumma nazala falamma marra bi Musa. Beliau kemudian turun kembali sampai di langit yang keberapa? Bertemu dengan Nabi Musa. Langit yang ke-6, ya. Sampai di situ qala, maka Musa bertanya, "Ma farada rabbuka ala ummatik?" Apa yang telah diwajibkan Rabbmu kepada umatmu? Qala khamsina salatan fi kulli yaumin. 50 salat setiap hari. Faqala inna ummataka la tudhiq. Dzalika wa qad jarabtu an-nasa qablaka wa 'alajtu bani Israil ashadda al-mu'alajati farji' ila rabbik fas'alhu at-takhfifa li ummatik. Maka Nabi Musa menyampaikan saran kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu menjalankan kewajiban itu, yaitu sholat sebanyak 50 waktu sehari semalam. Ya, 5 waktu aja banyak yang tidak mengerjakan, apalagi kalau 50 waktu. Kemudian Musa waqad jarabtu nas berkata, dan sungguh aku telah berpengalaman menghadapi manusia qablaka sebelummu, wa alajtu bani Israil, dan aku sungguh telah berusaha menangani Bani Israel, umat beliau, yang Nabi Musa diutus kepada umat tersebut, yaitu Bani Israel. Asyaddal mu'alajah, dengan upaya yang sungguh-sungguh dan serius. Farji ila rabbik. Maka kembalilah kepada Rabbmu, fas'alhu at-takhfif, mintalah keringanan. Li ummatika, bagi umatmu. Qalan Nabi, maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam berkata, faraja'tu fawada'anni ashran wa mazala yuraji rabbahu hatta istaqarratil faridatu ala khamsin. Maka aku pun kembali, kata Nabi alaihi salatu wasalam, maka dikurangilah bagiku 10. Dan terus berulang demikian. Setelah dikurangi 10, beliau menerima dan turun kembali, kemudian bertemu lagi dengan Nabi Musa, diberikan saran lagi dan seterusnya, sampai akhirnya yuraji rabbahu hatta istaqarratil faridatu ala khamsin, sampai ditetapkannya perintah salat hanya 5 waktu sehari semalam. Fanada munadin, maka menyerulah seorang penyeru, ya, amdaitu faridati wa khaffaftu ala ibadi. Seruan, ya, telah aku tetapkan perintahku, kewajibanku, dan telah aku ringankan bagi hamba-hambaku. Wa fi hadhihi al-lailah udkhilan nabiyyu al-jannah. Di malam itu pula, ya, ketika beliau naik ke atas langit yang ke-7, beliau dimasukkan ke dalam jannah. Fa idza fiha ubabul lu'lu. Beliau mendapati di sana ada kubah-kubah dari mutiara. Wa idza turabuha al-misk, dan debunya dari air atau parfum minyak wangi misik. Thumma nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta atamakkata bi ghalasin wa shalla fiha as-subha. Beliau dimasukkan ke dalam jannah, mendapati di sana ada kubah-kubah dari mutiara dan debu-debu dari minyak wangi misik. Kemudian setelah itu baru beliau diturunkan dan sampai kembali di Makkah ketika waktu ghalas, yaitu zalamah akhiral lail idza ikhtalatat bidau'i as-sabah. Ghalas itu adalah waktu di mana masih ada, masih gelap, langit masih gelap warnanya, tapi di akhir malam, ya, ketika sudah mulai bercampur dengan cahaya fajar, ya, sudah mulai akan terbit fajar, tapi masih gelap. Itu disebut dengan ghalas. Wa shalla fiha as-subh. Dan kemudian beliau sholat subuh bersama para sahabatnya dan menyampaikan berita, ya, ini tadi berita bahwasanya beliau telah diisrakan, kemudian dimi'rajkan dan mendapatkan perintah salat. Fa amana man amana wa kafara man kafar. Beriman, ya, orang-orang yang beriman dan semakin kafir orang-orang yang kafir. Bahkan sebagian orang-orang yang sudah masuk Islam kembali kafir, murtad karena meragukan kebenaran berita yang dibawa oleh Rasulullah bahwasanya beliau telah diisrakan, yaitu dibawa ke Baitul Maqdis di Palestina, kemudian diangkat ke langit yang ketujuh dalam waktu semalam saja. Ya, adapun orang-orang yang beriman semakin beriman. Sebagian orang mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Qala sahibuka kadza wa kadza. Wahai Abu Bakar, telah menyatakan sahabatmu itu, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasalam, demikian dan demikian. Maksudnya mengisahkan tentang Isra Mi'raj. Itu si temanmu itu bilang seperti ini, bahwasanya dia sudah diangkat ke langit yang ketujuh dan semisalnya dan sebagainya. Maka Abu Bakar karena, ya, kuatnya iman beliau, ya, qad amantu annal wahya nazala kulla yaumin. Aku beriman dari apa yang lebih besar dari itu. Setiap hari turun berita dari langit, ya. Kalau sekedar naik ke langit yang ketujuh itu perkara yang mudah untuk beliau imani. Karena beliau beliau telah beriman dari perkara yang lebih besar dari itu. Setiap harinya turun wahyu dari langit yang ketujuh. Maka dari situlah beliau dijuluki dengan As-Siddiq. Ya, As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan berita yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, dan gelar ini tersemat bagi beliau hingga hari ini, ya. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.